Mari kita berpesta dan bersenang-senang bersama Romansa News. Masih Edot Arisna. Udah sayang, tadi konser kan sudah gantian ya. Oke, thank you. Kecil gagal bersama Eko juga, selamat malam, thank you banget. Ya sudah. Ernen, selamat malam, terima kasih Ernen. Antivirus, Vicky, terima kasih sekarang ya. Ya, Gendra, Bu Anyar, Sebolo, ya, selamat malam semuanya sudah. Kita bagian bersama Romansa News. Dikasih lagu pesta spesial buat saya di sini ya, Romansa. Woo! Buat Malora, thank you. Selamat datang teman-teman. Waktunya berpesta, singkirkan melore. tolong teman-teman panitia di atas panggung, dari tadi nggak ada air minum, minta tolong dikirim air. Udah, oh udah, alhamdulillah ya.